What is up? We're gonna get you on the flow. Gak apa-apa jelek, yang penting sopan. What is up? What is down? What is left? What is right? Shit, gua bukan rapper. But listen, muka lo jelek. Saking jelek bikinnya lagi pacaran selek. Berantem karena kesel liat muka lo jelek. Channel aja lebih ganteng. It's a fact. Gimana mau punya cewek muka segini? That's me. Dibully tiap hari. Mau sampai kapan lo begini? Jangan marah, itu salah. Diam aja juga salah. Mereka cuma ngejat luar non dalam. Tiap minus pasti ada plus. Jalan keluarnya? Lu harus sombong. Tunjukkan kalau lu itu bukan bong kosong. Sombongkan bakat lu, jangan cuma bengong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. You got talent, right? Berkarya jujur dan jangan bohong. Oh, yeah. Tunjukin mereka lo bukan bong kosong. Yeah, show it. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Jangan cuma bacot aja. Stop hating, do something. Tunjuk karya, bukan celah. Karya gue jelek. What? Karya gue hina. Okay. Buang kata-kata itu sekarang juga. Sombongkan karya lu, itulah keutama. Butuh media, sudah sedia. Kita itu hidup di zaman sosial media. Kritik pedas, jangan masuk ke hati. Koreksi diri, jadikan motivasi. Talk less, do more. Shot less, create more. Berkarya jujur dan jangan bohong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Gak apa-apa jelek, yeah, yang penting sombong. One more time, listen. Berkarya jujur dan jangan bohong. You got it? Tunjukin mereka lo bukan tong kosong. Now show it to all of them.